قال رحمه الله حفظه الله: الباب الرابع تكبيرات الجنائز، تكبير صلاة الجنازة. اعلم بأن صلاة الجنازة أربع تكبيرات واجبة لا تصح الصلاة إلا بها. Ketahuilah, sesungguhnya solat jenazah jumlahnya 4 takbirat atau 4 takbirat, sebanyak 4 kali takbir. Wajibah, ini wajib kata beliau. La tasihu salatu illa biha, tidak sah solat jenazah kecuali dengannya. Wa huwa mujma'un alaihi, dan ini disepakati. Kama fil majmu syarhul muhadzab, sebagaimana dalam kitab al majmu syarhul muhadzab fil Imam An-Nawawi. Wa fihi anwa'u mustahabbah, dan pada salat takbir, takbir salat jenazah ini juga dinukilkan berbagai macam jenis, macam-macamnya yang dianjurkan. An-na'ul awal, yang bagian yang pertama, anna Rasulullah SAW kabar 4 takbirat. Buat Nabi SAW, buat pada saat beliau solat jenazah, beliau bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu anhum ajma'in, wa sahha min fi'il adadin min as-sahabah radhiyallahu anhum, dan telah sahih dari perbuatannya beberapa orang ataupun sejumlah dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi apa? 4 kali. 4 kali takbir. Sama dengan takbiratul ihramnya atau lain? Sama. Ya. Jadi sepantasnya juga pada salat Id juga ketika kita katakan 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua, sepantasnya juga kita tidak pisahkan, ya enggak? Hah? Ya? Nah, kan sama dengan solat jenazah tadi dikatakan. Jangan kalian lupakan, la tansau. Jangan kalian lupakan. Ya, ketakbiri solatil jenais. Was takbir solat id sama dengan solat jenazah. La tansau katakbiril jenais, jangan kalian lupakan puasanya, ini sama dengan takbir salat jenazah. Jadi apabila kita katakan 4 kali takbir pada salat id, apa, salat jenazah sama dengan takbiratul ihramnya, ya, maka sebaiknya juga kita katakan bahwa apa yang disebutkan di depan 7 kali pada salat id itu sama dengan takbir, sama dengan takbiratul ihram. Baik. An-nawr tsani, yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin 5. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam pernah takbir pada solat jenazah sebanyak 5 kali. 5 kali. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim min hadithi Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu min naqlihi wa min fi'lihi aydhan. Apa min naqlihi? Artinya dari penukilan yang dinukilkan oleh sahabat. Wa sahabat tersebut radhiyallahu anhum melihat Nabi SAW ataupun mendengar dari ucapannya. Wa min fi'lihi aydhan, dan juga dari perbuatannya. Min naqlihi, penukilannya Adh-Dhahir, naqlihannya Zaid bin Arqam. Wa min fi'lihi, dan juga perbuatannya Zaid bin Arqam. Ini Zaid bin Arqam mengatakan bahwa Nabi itu pernah takbir sebanyak 5 kali takbir pada salat jenazah. Kemudian juga Zaid bin Arqam melakukannya sendiri, artinya beliau lakukan sebanyak 5 kali takbir. Dan perbedaan di sini sama dengan perbedaan yang ada di apa? Pada salat Id. Maksudnya apa? Bukan kadang kalanya Nabi lakukan seperti ini dan itu. Ya. Yang penting jangan keluar dari jumlah yang telah disebutkan oleh mereka. Karena itu namanya kita buat pendapat baru. Hah? Artinya jangan tambah-tambah ataupun mengurangi apa yang dinukilkan dari Nabi SAW ataupun dari para sahabat beliau. Karena itu namanya kita bikin nama, bikin pendapat baru namanya. Selama kita tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita, insyaAllah. Nah. Kemudian faslun fima warada anis sahabati fi takbiril janais. Jadi yang dua ini jelas-jelas secara marfu, ya. Ya enggak? Nabi. Kemudian pembahasan tentang apa-apa yang warid dari para sahabat Nabi SAW pada takbir salat jenazah. Ini ada jumlah selain daripada ini yang dinukilkan dari para sahabat beliau. Dan sudah berlalu sering kita katakan bahwa sesuatu yang berkaitan tentang perkara ibadah yang dilakukan oleh para sahabat itu kuat. Karena namanya ibadah itu bukan tempat untuk berijtihad, untuk dia memasukkan pendapatnya sendiri. Sahabat tidak akan mungkin melakukan seperti itu. Nah, terlebih lagi kalau tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka, kecuali ada yang bantah, ya, nah, itu menunjukkan. Nah, kata beliau, kabbara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala janazati Sahal ibn Hunayf sittan. Bu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah salat jenazah, yaitu pada jenazahnya Sahal ibn Hunayf, dan beliau bertakbir sebanyak 6 kali. Waqala innahu badriyun. Ini ibadah ini, salat. Akhraju Abdul Razzaq bisanadin sahih. Kana Aliun radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badrin sittan wa ala ashabi Rasulillah sallam hamsan wa ala sairin nas arba'an. Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertakbir pada salat jenazah apabila yang meninggal dari kalangan orang-orang yang pernah menghadiri perang Badar, beliau takbir 6 kali takbir. Dan terhadap sahabat-sahabat beliau secara umum, beliau bertakbir sebanyak 5 kali. Wala sa'irin nas, dan terhadap seluruh manusia lainnya yang bukan dari kalangan sahabat, beliau takbir sebanyak 4 kali. Nah, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bisanadin hasan. Kemudian yang ketiga, kabbara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ala janazati khamsan. Ibnu Mas'ud juga pernah bertakbir pada salat jenazah sebanyak 5 kali pada saat beliau imam. Ya, kalau kita makmum, ya ikutilah imam di depan. Selama perkara yang disyariatkan, diikuti. Nah, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bisanadin sahih. Kana Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu yukabbiru khamsan. Juga Mu'adz Ibnu Jabal bertakbir sebanyak 5 kali. Ini juga kuat ini, ya. Karena bukan dari satu sahabat saja. Ini beberapa orang. Nah, bahkan dari Nabi sendiri, ya. Nabi alaihissalam pernah bertakbir sampai 5 kali. Nah, jadi yang paling kuat 4, kemudian 5. Ya, karena terang-terangan secara marfu. Artinya disandarkan langsung buat Nabi SAW mengucapkannya dan Nabi lakukan. Kemudian menyusul apa yang dilakukan oleh sebagian sahabi, ada yang 6 sampai 6 kali. 6. Baik. Kemudian al-babu as-sabi at-ta'min. Pembahasan yang ketujuh, pembahasan tentang ucapan amin. Itu namanya at-ta'min. I'lam bi annaka idza faraqta min qira'ati al-Fatihah, ketahuilah. I'lam, halaman 24. I'lam bi annaka idza faraqta min qira'ati al-Fatihah, ketahuilah bahwasanya apabila engkau sudah selesai dari membaca suratul Fatihah, dan selesainya membaca suratul Fatihah itu ditandai dengan pada kalimat waladhdallin. Kalau sudah selesai itu baru disyariatkan bilang amin. Jangan imamnya baru wala sudah amin. Nah, ini apabila sudah selesai engkau membaca suratul Fatihah, syuri'a laka, maka disyariatkan bagimu antaqula aqibaha, untuk engkau mengucapkan setelahnya, di belakangnya, imaman kunta au ma'muman au mumparidan, sama saja posisimu sebagai imam ataupun ma'mum au mumparidan ataupun salat sendiri. Amin. Syaratkan kamu mengucapkan kalimat amin. Apa itu amin? Ya istajib, ya Allah terima. Isim fi'il amr. Nah, halaman 28. Akhrajahu Ad-Darimi, dikeluarkan oleh Ad-Darimi bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, min hadithi Wa'il ibn Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu, dari hadithnya Wa'il ibn Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, apabila beliau telah membaca waladhdallin qala amin, wayarfa biha sawta, dan beliau mengangkat suaranya. Jadi beliau membesarkan suaranya pada saat beliau mengucapkan amin, dan adzahirin pada salat-salat jahriyah, ya. Salat-salat jahriyah dia angkat suaranya waladhdallin apa amin. Wali Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Abi Syaibah yamuddu biha sawta, beliau panjangkan, keraskan kalimat wa amin, itu maksudnya yamuddu biha sawta. Wali Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Bukhari wa Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imam fa'aminu." Jika imam mengucapkan amin, fa'aminu. Aminkan juga kalian ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika. Karena siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapannya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diberikan pengampunan pada dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan. Ya. Ini menunjukkan kalau malaikat juga ikut mengaminkan. Nah, wali Muslim dalam Sahih Muslim, min hadith Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari hadithnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum, jika kalian salat, fa aqimu shufufakum, maka tegakkan dan luruskan shaf kalian, tsumma liya'ummakum ahadukum, kemudian hendaknya salah satu di antara kalian menjadi imam, fa idza kabbar fakabbir, jika imam takbir segera kalian takbir, wa idza qala, dan jika bila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, faqulu amin, ucapkan amin. Kalau sudah selesai bacaan itu, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, insyaallah. Ya. Ini juga faedah keutamaan yang kedua, buat dengan ikutnya kita mengucapkan kalimat amin, bisa kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesimpulannya Singkatnya bahwa orang yang ikut sholat jamaah, ya, bisa dia meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tidak akan mungkin mengucapkan amin secara bersama dengan jamaah yang lain kecuali dia ikut sholat jamaah, ya. Nah, faqulu, kalian ucapkan amin. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-hadis. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah fil masdar as-sabiq, wa la yajuzu at-tasydid fiha, tidak boleh ditasydid amin. Li'annahu yuhilu ma'naha, karena akan merubah maknanya. Fa yaj'alu bi ma'na qasidin, sehingga akan apabila dikatakan amin itu akan bermakna qasidin, menyengaja berkunjung. Kama qala Allah taala, wala amina baital haram. Jadi amin apa artinya qasidin, bermaksud mendatangi, berkeinginan mendatangi. Tapi kalau amin, amin, eh Allahumma stajib li, ya Allah, terimalah untukku. Ya kama fi hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, faqulu amin. Yuhibbukumullah, insyaallah kan mencintai kalian jika kalian mengucapkan kalimat amin. Naam. Wa amin fiha lughatan, kasrul alif amin wa madduha ma'a takhfifil mim fihima. Jadi kasrul alif wa madduha, ya. Jadi boleh amin, amin, atau boleh juga dipanjangkan amin. Ya, boleh. Wa lughatu tsaniyah ashhar wa afsah. Dan yang kedua itu madduha, dengan membacanya secara mat panjang amin. Ini lebih masyhur dibanding yang pertama, amin. Jadi ada amin, ada amin. Ya, boleh. Jadi kasrul alif artinya dipendekkan alifnya pada saat disebut langsung amin, ya, amin, ada amin. Jelas beda, bisa dibedakan, satu pendek alif, satu panjang. Yang panjang amin, yang pendek amin, dua-duanya boleh. Walaupun yang panjang lebih masyhur, lebih populer. Nah, walau waktu tsaniyah, yang kedua itu madduha ma takhfifil mim, disertai dengan meringankan ucapan mimnya tanpa ditasydid, asharu afsah, lebih masyhur dan lebih fasih, wa ajwad, dan lebih baik ditinjau dari sisi ilmu tajwid. Qala An-Nawawi, ini pendapat ini diucapkan oleh Imam An-Nawawi. Wa min al-akhtai fi nutqiha, dan di antara bentuk kesalahan dalam pengucapannya, tasdidul mim, ditasdid mimnya, ya, amin itu salah. Karena apa maknanya amin? Bermaksud, ya, untuk datang. Nah, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, wala yajuzu tasdidu fiha, tidak boleh ditasdid pada bacaan mimnya. Li'annahu yuhilu ma'naha, karena akan memalingkan maknanya, membelokkan makna. Wa yaj'alu bi ma'na qasidin, sehingga menjadikan makna qasidina, bermaksud. Kama qala Allah taala, wala amina baital haram. Ini wala, jangan dibaca wala amina, tapi wala amina, ya, baital haram. طيب الله اكبر يا سبحان الله شو الله لا اله الا الله